الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمسلمين للمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan penyimpangan agama Syiah yang harus kita waspadai bersama. Di antara penyimpangan agama Syiah, penyimpangan tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Quranul Karim, sebelum kita melanjutkan dan menukilkan perkataan-perkataan ulama mereka tentang perkara yang sangat mendasar ini, kita ingin menjelaskan akidah Ahlussunnah, akidah kaum muslimin tentang kalamullah, tentang Al-Quran. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah yang turun kepada nabinya dan juga nanti akan diangkat oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukanlah makhluk tapi kalamullah. Al-Qur'an dalamnya terdapat petunjuk, hudan linnas, rahmah. Al-Qur'an adalah sumber pengambilan atau dasar pengambilan agama Islam dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalamullah yang telah disempurnakan oleh Allah, yang diriwayatkan secara mutawatir dari nabi sampai sekarang ini. Semuanya utuh dan sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan, akan tetapi semuanya kalam Rabbil Alamin. Bagaimana yang ditulis, yang diturunkan oleh Allah pada Jibril, kemudian Jibril wahyu menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, secara sempurna, maka begitu juga sampai sekarang tetap terjaga keasliannya, kesempurnaannya, karena Allah telah menjanjikan hal itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Allah yang menjaga kalamahu, menjaga perkataannya. Begitu juga Allah yang menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah juga wahyu, akan tapi redaksinya dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, akan tapi apa yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah dan telah sepakat, dan dalam hal ini tidak ada sama sekali sikap toleran dalam pembahasan Al-Quran. Tidak ada sedikitpun toleransi dalam masalah Al-Quran. Ini akidah Ahlussunnah. Permasalahan bukan permasalahan yang main-main. Permasalahan yang malah prinsip yang membedakan hakikat seorang Muslim dengan non-Muslim. Al-Quranul Karim, kalam Rabbil Alamin. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barang siapa yang mengatakan ada kekurangan, ada perubahan, ada penyimpangan di dalam Al-Quran, maka orang yang seperti itu bukanlah orang yang muslim. Ini ijma' kaum muslimin. قال الإمام قاضي بن إياد رحمه الله تعالى قاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي قال والقرآن ما غير ولا بدل ولا نقص منه ولا زيد فيه خلافا للرافضة القائلين أن القرآن قد غير وبدل وخلف بين نظره وتركيبه. Al-Quran tidak pernah dirubah, tidak pernah ditukar, tidak pernah dikurangi, tidak pernah ditambah. Khilafan lil rafidah, berbeda dengan sekte rafidah, Syiah rafidah, yang mengatakan anna Al-Quran qad ghayyir, telah dirubah, telah ditukar, telah diselewengkan, telah diperselisihkan antara susunannya dan juga susunan ayat dan juga susunan surat. Wa qala Ibn Hazm wa amma qawluhum fi da'wa ar-rawafid tabdilu al-Qur'an fa inna ar-rawafid laysu min al-muslimin. Hadha qala Ibn Hazm. Qala Ibn Hazm adapun perkataan mereka yang orang Nasara yang mengatakan fi da'wal rawafid bahwa Al-Qur'an telah diselewengkan. Jadi orang-orang Nasara berhujjah dengan perkataan rawafid untuk menghujat kaum muslimin. Kita pun juga sangat berubah. Kenapa itu rawafid mengatakan, Syiah mengatakan? Apa kata Ibnu Hazm membantah perkataan orang-orang Nasara? Qal wa amma qawluhum fi da'wal rawafid. Adapun dakwah orang-orang Nasara mengatakan yang berhujjah dengan perkataan orang-orang rawafid mengatakan Al-Qur'an telah ditukar, telah dirubah. Fa'in merawabi itu bukan muslimin. Rawabi itu bukan dari kalangan muslimin. Kata Ibn Hazm. Waqala aydan. Boleh berkata, Al-Qawlu bi'anna bainal lawhaini tabdilan kufrun tarih wa tablibun Rasulullah SAW. Barang siapa? Al-Qawlu perkataan yang mengatakan bahwa di'anta lawhaini atau Al-Quran tabdilan ada penukaran, ada perubahan, maka itu adalah kekufuran yang sangat nyata. Dan juga kebohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Al-Taimiyah rahimahullahu taala, wa kadzalika aidan, begitu juga ai la syakka fil kufur. Begitu juga tidak diragukan kekufurannya. Man za'ama minhum anna al-Qur'ana nuqisa minhu ayatun wa kutimat. Orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an telah dikurangi ayat-ayatnya dan telah disembunyikan dalam kitab Al-Qur'an al-Mansul ala Syatibir Rasul. وقال ابن قدامة ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. إذا ada perbedaan antara kaum muslimin, barang siapa yang mengingkari dari Al-Qur'an satu surat atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf yang telah disepakati, أنه كافر, dia adalah kafir. Ini akidah kaum muslimin. وقال أبو عثمان الحداد جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن من جحد لحرف من التنزيل كفر. Seluruh orang yang bertauhid telah sepakat bahwa orang yang mengingkari salah satu huruf saja dari Al-Quran tanzil kufur, dia kufur. وقال عبد القاهر البغدادي punya kitab الفرق الفرق بين الفرق قال وأكبر أهل السنة من زعم من الرافضة أنه لا حجة اليوم في القرآن والسنة بدعواه أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضهم. Di sini dia mengatakan masih redaksinya masih agak ringan. Ahli sunnah yang paling kufur katanya masih menggolongkan, tapi ini perkataan beliau menjelaskan bahayanya. Orang yang mengatakan dari kalangan rawafid bahwasanya tidak ada hujjah pada sampai sekarang ini dari Al-Quran dan sunnah, tidak ada hujjah, tidak ada kebenaran, tidak perlu diikuti. Kenapa bukan hujjah dan argumentasi dari Al-Quran dan sunnah, kata beliau, dengan dakwaan bahwa sahabat telah merubah sebagian Quran dan telah menyelewengkannya. Ini akidah kaum muslimin. Tidak ada toleran dalam masalah Al-Quran. Istami'u, dengarkan. Tidak ada toleran dalam Al-Quran. Ada kalamu Rabbil Alamin. Oleh karena itu, mari kita lihat sejauh mana penyimpangan agama Syiah dalam masalah Al-Quran. Ada kalamu Rabbina. Al-Quran Al-Karim. Siapa yang akan memperjuangkan kalamu Rabbina? Siapa yang tidak akan marah untuk memperjuangkan Al-Quran Al-Karim? Kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang Al-Quran Al-Karim. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kita jelaskan tadi akidah Ahlussunnah, Al-Quran adalah kalamullah. Orang-orang Rawafid Syiah mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena mereka dalam masalah akidah, masalah asma'ul husna, mereka mengambil akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang mereka warisi dari akidah Al-Jahmiyah. Oleh karena itu, Al-Majlisi, salah seorang ulama mereka, dalam kitab Biharul Anwar, ini salah satu kitab referensi mereka, membawakan, menulis sebuah bab tentang Al-Quran, bab anna Al-Quran makhluk. Bab pembahasan tentang bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian dia menukir riwayat yang sangat banyak tentang masalah, menulis, kemudian dia membawa 11 riwayat tentang hal itu. Biharul Anwar, jilid 62, halaman 117 sampai 120. Ini pendapat yang, atau ini akidah mereka yang pertama. Masih banyak mungkin-mungkin yang ada pendapat atau perkataan mereka tentang masalah Al-Quran itu makhluk. Dan para ulama telah sepakat perkataan yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kufur. Man qala Al-Quran makhluk bahwa kafir. Itu ulama salaf muttafiqun. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama salaf menghukumi orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk bahwa kafir. Ini akidah al-sunnah, akidah salaf. Muttafiqun, mereka sepakat. Silakan masing-masing memahami dan juga menyimpulkan apa yang kita sampaikan. Kedua, akidah mereka tentang Al-Quran, Al-Quran itu bukanlah hujjah kecuali bersama Qayyim. Apa itu Qayyim mereka? Qayyim itu apabila muncul nanti Qayyim, itu imam yang ke-12. Yaitu Al-Mahdi yang telah masuk gua, yang sampai sekarang masih hidup. Nah, kalau telah muncul Imam Mahdi ini, Mahdi mereka ini, nah baru waktu itu baru Quran itu sebagai hujjah. Kalau sekarang belum muncul, berarti Quran ini bukan hujjah, bukan rujukan, bukan hujjah. Dalam kitab Usulul Kafi Al-Kulaini, beliau meriwayatkan sebuah riwayat mengatakan anna al-Qur'an la yakunu hujjatan illa bil qayyim. Quran itu tidak menjadi hujjah kecuali dengan qayyim. Apa itu qayyim? Qayyim menurut mereka adalah imam 12 mereka yang akan muncul nanti, yang akan menebarkan keadilan kepada mereka. Qal wa anna aliyan kana qayyim al-Qur'an wa kana ta'atuhu muftarada wa kana al-hujjatu 'ala an-nas ba'da ar-rusul. Dan Ali adalah qayyim. Jadi Quran itu hanya hujjah apabila bersama Ali dan imam-imam yang lain. Oleh karena itu, ketaatan kepada Ali itu wajib. Wa kana al-hujjah 'ala an-nas ba'da, dan dialah adalah hujjah setelah bagi manusia setelah pendengar Rasul. Itu dalam kitab Al-Kitab Usulul Kafi Al-Kulaini jilid 1 halaman 188. Dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu mereka mengatakan Al-Quran ini mereka katakan adalah kitab yang bisu, yang tidak berbicara. Bisu. Adapun kitab yang berbicara, kata mereka, wa ana natiq, wa ana kitabullah natiq, kata mereka. Jadi ini kebohongan sekali. Dan saya adalah kitabullah yang berbicara. Jadi mereka mengatakan Quran ini adalah Quran yang bisu. Yang Quran yang berbicara siapa? Imam mereka, yaitu Ali, kata mereka. Itu riwayat yang beliau nukilkan, yaitu tentang Al-Quran itu dalam kitab Biharul Anwar Al-Hurr Al-Amili Al-Fusul Al-Muhimma Al-Fusul dalam kitab Al-Fusul Al-Muhimma Al-Hurr Al-Amili Surah Ulama Amerika halaman 235 mengatakan hada kitabullah shamit, inilah kitab Allah yang bisu, sementara wa ana kitabullah natiq, dan analah, dan saya adalah kitabullah yang berbicara. Ya, ini akidah mereka yang kedua tentang masalah Al-Quran. Akidah mereka tentang Al-Quran, mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran telah diselewengkan dan telah dirubah dan telah ditambah dan dikurangi. Ini akidah mereka. Al-Quran yang 37 yang kita baca siang hari, siang dan malam dalam kehidupan kita, yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran telah diselewengkan, tidak utuh. Masih ada Quran Mushaf Fatimah yang lebih besar dari Quran, 2/3 lebih besar dari Quran yang ada ini. Oleh karena itu, Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fisal bin Milal wa Nihal menjelaskan, yang artinya di antara perkataan akidah seluruh sekte Imamiyah dahulu dan sekarang adalah bahwa Al-Quran telah dirubah, ditambah dengan apa yang bukan dari Quran tersebut, dengan sesuatu yang bukan dari Al-Quran, dan telah banyak dikurangi dan dirubah, kecuali Ali bin Hussein bin Musa, salah seorang ulama mereka, Asy-Syari' al-Murtadha. Ia adalah pengikut sekte Imamiyah yang memperlihatkan ideologi Mu'tazilah. Sekalipun demikian, tetapi ia mengingkari pendapat ini yang mengatakan Al-Quran telah diselewengkan, dan mengkafirkan orang yang mengatakan meyakininya. Tentu ini adalah yang permasalahan atau satu orang dua orang yang tidak setuju dengan seperti itu. Tapi yang membuatkan akidah mereka, mereka mengatakan Al-Quran telah diselewengkan. Di antara perkataan mereka yang menjelaskan Al-Quran telah diselewengkan, di mana salah seorang ulama mereka, An-Nuri At-Tabarsi. An-Nuri At-Tabarsi adalah salah satu pengarang kitab Wasail Mustadrak, yang merupakan salah satu dari kitab yang 8 merupakan referensi utama kitab orang Syiah. Beliau menulis kitab, apa kitab yang ditulisnya? Judulnya Faslul Khitab fi Isbati Tashrifi Kitab Rabbil Arbab. Faslul Khitab, apa itu Faslul Khitab? Perkataan yang pas, ya, yang menjelaskan, yang menetapkan terjadinya penyelewengan terhadap kalam kitab Rabbil Arbab. Al-Quran, ya, kitab Rabbil Arbab itu kitab Allah, itu Al-Quran. Kemudian di mukadimahnya beliau mengatakan, hadza kitabun latifun wa sifrun syarif wa yusamma bi faslil khitab fi isbati tahdhib kitab Rabbil Arbab. Ini merupakan kitab yang latif, yang bagus, wasifrun syarif, dan tulisan yang mulia, dan dinamakan dengan faslul khitab fi isbati kitab Rabbil Arbab. Di dalam kitab ini beliau menukir riwayat-riwayat dari a'immah mereka. Tentunya kita perkataan riwayat-riwayat yang banyak ya kebohongan tentang menjelaskan tentang katanya Al-Qur'an telah diselewengkan. Oleh karena itu, sampai dia mencipati Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya ada ayat-ayat yang sakhafah, yang falak, ayat-ayat yang disifati dengan yang jenis, yang keji. Sahabat, dia mengatakan, "Wahai al-Adzimah tiada tahrif al-Quran, fasahatu fi bagi al-fakarat al-balima." Di antara dalil yang menjelaskan tahrif al-Quran, penilangan al-Quran, fasahatu, kefasihan al-Quran di sebagian fakarat, redak apanya, ayat-ayatnya, al-balima yang sangat balik, yang sangat mengandung makna yang sangat dalam. Juga, itu fasahat, sebagian fasahat. Akan tetapi katanya yufsadul fasaha annaha baligha jiddan wa azima jiddan, yang dimaksud dengan fasaha adalah yang sangat berlebihan, ya, yang mulia sekali, wa tasilu hadd al-i'jaz. Nah, ini ada sedikit kekurangan ungkapannya sini, kita baca di kitab yang aslinya, yang ya ini kitab kopian dari kitab Faslul Khitab fi kitabi fi tahrif kitabi Rabbil Arbab. Ini manuskripnya, tulisan tangannya. Di sini disebutkan, dia mengatakan, kafasahati ba'di fasaratiha al-baligha hadd al-i'jaz wa sakhafati ba'diha al-ukhra wa sakhafati ba'diha al-ukhra wa sakhafati ba'diha al-ukhra. Ya. Jadi Quran itu sebagai betul fasih begitu, sampai ke tingkat kefasihan yang sangat mulia dan besar. Akan tetapi sebagiannya sahabah. Apa itu sahabah? Sahih. Kalau sahih itu artinya orang yang keji, orang yang tolol, orang yang bodoh, orang itulah. Jadi ayat Al-Quran disebut dengan kebodohan, dengan sahih, yang jelek. Allah mengatakan inna hadza yahdi lillati hiya aqwam. Dalikal kitabu la raiba fihi, mengatakan itu sahih. ini kita fasul kitab di kitab Rabbil Arabi, tahrif kitab Rabbil Abbas. Ya. Kemudian sini di ta'liq atau ditanggapi oleh yang mengkopi kitab ini, hal yaqulu muslim bi anna fil quran ayatun sakhifah, apakah seorang muslim mengatakan dalam Quran itu ada ayat yang sakhifah, yang dengan bodoh, yang jelek, yang apa? Ya. At-Tabarsi salah seorang ulama Syiah yang terkemuka. Ya. Ini. Kemudian di antara perkataan mereka yang menjelaskan tahrif Al-Qur'an di dalam kitab Mir'atul Uqul. Mir'atul Uqul itu diriwayatkan di sini, ya, kata mereka, fal khabar sahih wa la yakhfa an hadha al khabar wa kathir min al akhbar as sahiha sharihatan bi naqd al quran wa tabyiri wa indi ini pengarang kata ulama Syiah, wa indi wa menurut saya katanya dan khabar itu benar wa tidak ditersembunyi sedikit pun bahwasanya hadha al khabar yang menjelaskan tentang tahrif al quran wa kathir min al akhbar dan banyak dari berita dan khabar-khabar yang sahih kata dia sahihatun telah nyata menjelaskan filafil Quran tentang kekurangan Al-Quran dan perubahannya. Wa indi annal akhbara fi hadal al-bab, wa indi kata salah seorang ulama Mir'atu al-Uqul, salah seorang ulama Syiah mengatakan, kita ini juga kita urutkan mereka, wa indi dan menurut saya bahwasanya riwayat-riwayat yang menjelaskan pembahasan ini masalah penghilangan Al-Quran adalah mutawatirun makna. Mutawatir secara makna, sekalipun riwayatnya atau lafaznya berbeda, tapi maknanya sama yang menjelaskan tahriful Quran. Watafu jami'ah yujibu rafa'li iman anil akhbar. Kalau kita meninggalkan, membiarkan seluruh riwayat tersebut, maka ini konsekuensinya adalah kita meninggalkan, tidaklah perlu percaya terhadap berita-berita atau akhbar-akhbar tadi. Berarti kita harus menerima. Kalau tidak menerima ayat ini, maka tidak ada lagi arti dari kita mengikuti riwayat atau menerima riwayat tersebut. Itu maksudnya. Ya. Dan juga dalam kitab Nurul Barahin, salah seorang pengarang ulama mereka mengatakan, rawa ashabuna wa masyayukhuna fi kutubil usul wa minal hadithi wa ghairiha akhbaran kathiratan balagat haddat tawatur fi anna al-Qur'an qad urida lahu at-tahriku wa kathiru minal nuqsan wa ba'di ziyadah. Kami mengatakan para ashabuna, ya, sahabat-sahabat kami dan juga syekh-syekh kami, kata mereka, telah meriwayatkan dalam kitab-kitab usul minal hadis dan juga yang lain berita-berita dari riwayat yang sangat banyak yang sampai pada derajat tawatur, mutawatir, menjelaskan bahwa Al-Qur'an telah mendapatkan perubahan dan juga terjadi banyak pengurangan dan penambahan. Dan banyak nukilan tentang yang mengatakan dari perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran telah diselewengkan. Dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama ahli sunnah menukil perkataan mereka tentang penyelewengan Al-Quran, di mana seseorang tidak mungkin dikatakan, baru dikatakan pengikut agama Syiah yang sejati bila dia mengatakan Al-Quran telah diselewengkan. Di sini juga kami ingin menukil perkataan, ya, ulama Syiah tentang, ya, ya, apa yang kita sampaikan tadi itu sebagian dari perkataan mereka. Akan tetapi di sini beliau menjelaskan siapa yang pertama sekali atau menjelaskan bahwasanya akidah yang mengatakan Al-Quran telah diselengkan merupakan akidah yang sangat prinsip dalam ajaran atau agama Syiah. Nah, ini jadi pertanyaan. Kita ingin bertanya, kalau Quran ini telah diselewengkan, kemudian kita ingin bertanya, berarti terjadi perubahan dalam Al-Quran, sementara Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, siapakah yang benar perkataannya? Allah atau para ulama Syiah? Kemudian juga Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, riwayat-riwayat Quran dibaca di seluruh dunia sekarang hanya ada berapa riwayat? 4 riwayat. Pertama riwayat Hafs an Asim, kemudian riwayat Wars an Nafi', ini yang dikenal di negara Maghrib, Maroko dan Jazair, yang riwayat Hasan Asim, dan seperti kita sekarang bacanya riwayat Hasan Asim, negara-negara Teluk Mesir, Syam, Irak, dan yang mana juga negara kita yang Asia Tenggara. Riwayat Qalun An-Nafi' ini juga dikenal di Libya. Dari riwayat Ad-Duri An-Nabi Amr, ini dikenal di daerah Syad dan juga Janub Sudan. Ini riwayat Quran yang juga oleh para qurra Al-Quran secara mutawatir. Nah sekarang, mana Quran yang didakwakan oleh Syiah yang lebih besar dari Quran 2/3 lebih besar Al-Quran? Apa yang kita sampaikan tadi hanya segelintir dari perkataan Syiah tentang masalah tahriful Quran. Oleh karena itu, salah seorang ulama mereka juga membawakan riwayat dari itu Qala Ali bin Ahmad Al-Kufi, ini salah seorang para perawi Syiah yang dinukil oleh At-Tabarsi dalam kitab Fathul Khitab, mengatakan waqad ajma' ahlul naql wal athar min al-khas wal am anna hadha alladhi bi aydin nas min al-Qur'an laysa hadha al-Qur'an kullu. Ya. Kata Ali bin Ahmad Al-Kufi, salah seorang Syiah yang dinukil oleh At-Tabarsi dalam kitab Fathul Khitab, para ahli naqal yang menukilkan riwayat dan juga asar-asar riwayat itu telah sepakat, baik dari kalangan orang-orang yang para ulama mereka atau orang kalangan masyarakat awam, sepakat seluruhnya katanya, anna hadzal ladzi bi'aydina, sesungguhnya Quran yang ada di tangan manusia sekarang ini, minal Quran laisa hadzal Quran kulluhu, itu bukanlah Quran yang utuh dan seluruhnya. Oleh karena itu, di antara ayat kata mereka yang dihapus, yang ditambah dan dikurangi, ada yang namakan dengan ayat Al-Wilayah. Mereka menamakan surat Al-Wilayah. Mereka menamakan surat Al-Wilayah di wilayah Ahlul Bait. Mereka yang berhak dengarkan surat atau ayat yang Syiah atau orang-orang Syiah yang dihapuskan, atau kata mereka ini ayatnya telah diselewengkan dan dikurangi, kata mereka, lihat, ya ayyuhalladzina amanu aminu binnuraini anzalnahuma yatluwani alaikum ayati wa yuhadziranukum adzaba yawmin adzim nuran fi ba'dihima min ba'd wa ana as-sami'ul 'alim innalladzina yufuna bi'ahdillahi wa rasulihi fi ayatin lahum jannatin ta'im walladzina kafaru min ba'di ma amanu binaqdihim mithaqan wa ma ahadahumur rasul 'alaihim yukhrafuna fil jahim zalamu anfusahum wa asaw wasiyatar rasul ulaika yusqawna min shamim. Ini ayat para orang Syiah, ya, ayat wilayah kata mereka tentang, kemudian sampai ila qawli ya ayyuhar rasul balligh indari wa sawfa ya'lamun qad khasira alladhina kanu an ayati wa hukmi mu'ridun mithla alladhina yufuna bi ahdi inni jazaituhum jannatin na'im innallaha ladhu maghfiratin wa ajrin 'azim wa inna 'aliyyan minal muttaqin wa inna lanuwaffiyannahu haqqahu yawmal din ma nahnu 'an dhulmi an dhulmihi bighafilin wa karramnahu 'ala ahlika ajma'in fa innahu wa dhurriyyatuhu lasabirun wa inna 'aduwwahum imamul mujrimin man hum 'aduwwahum siapa 'aduwwahum musuhnya kata mereka itu. Apa? Siapa yang musuh pertama dalam mereka yang merampas? Abu Bakar. Dan kita semua ini. Itu imamul mujrimin. Qul lilladzina kafaru ba'dama amanu talabathum zinatul hayatid dunya wasta'jaltum biha wa nasitum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu wa naqadtumul uhud min ba'di tawkidiyah wa qad darabna lakumul amsal 'alaikum tan. Itulah ya Syiah. Dari redaksi saja sudah kita. Mungkin ini perkataan Rabbul Alamin. Itu ayatul wilayah, ya, yang kata mereka itu. Kenapa? Yang dipertanyakan, yang perlu dipertanyakan, kenapa mereka mengatakan Quran telah diselewengkan? Apa sebenarnya rahasia? Kenapa mereka memperjuangkan akidah yang batil, yang kufur ini? Kenapa? Rahasianya, karena mereka tidak mendapatkan di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan nama para imam mereka, Ali, dan juga tidak menjelaskan masalah imam, yakni solat, zakat, puasa, dan haji. Nah, bagaimana ketika mereka mengatakan imamah adalah yang wajib, bahkan rukun Islam, tapi tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti Imam Ali, keimaman dan permintaan Ali. Tidak ada namanya Al-Quran. Nah, apa alasan mereka? Kalau begitu berarti Quran telah diselewengkan, telah dirubah. Maka mereka membuat riwayat-riwayat yang palsu untuk menjelaskan bukti itu, agar mereka bisa mengatakan, bisa menyebutkan bahwasanya ada dalam Al-Quran itu ayat menjelaskan keimaman Ali, tapi mereka telah menghapuskannya, telah merubahnya, yaitu orang-orang yang zalim, kata mereka itu Abu Bakar dan pemanungannya, jamaah-jamaahnya. Itu rahasia kenapa mereka mengatakan Quran itu muharram. Ya, itu diantara perkataan mereka yang menjelaskan, ya, segelintir dari perkataan mereka tentang Al-Quran. Kemudian, ya, waktu yang sangat terbatas, tentang masalah sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW, siapakah sahabat Rasulullah SAW? Sahabat adalah orang-orang yang beriman dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengannya, dan meninggal dalam keadaan beriman dengan ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana akidah kita dan sahabat Rasulullah SAW? Akidah kaum mukminin pertama adalah mencintai mereka, memuliakan mereka dan meminta keampunan untuk mereka. Kali sunnah mencintai mereka, berwala kepada mereka. Itu akidah kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meninggalkan, tidak sibuk membicarakan hal-hal persatu perselisihan pastinya yang terjadi di antara mereka. Masalah ijtihad, jangan sekali ikut campur. Sebab orang yang berusaha memberanikan diri untuk membahas masalah, maka dia tidak akan keluar dari dua permasalahan. Dia akan keluar, bisa jadi dia itu akan mencintai sahabat dan akan membenci sahabat. Dua alternatif saja. Para ulama al-sunnah telah mengatakan mereka tidak membicarakan tentang hal-hal yang terjadi di dalam perangkat amma syajara bainahum. Itu membiarkan, tidak berbicara, tidak membahas tentang masalah perselisihan antar sahabat. Sebab siapa yang akan kita bicarakan? Yang kita bicarakan adalah orang-orang yang telah disaksikan oleh Allah dari Al-Arsy, Rabbul Izzati wal Jalal, yang mengetahui seluruh seluruh hati manusia, mengatakan as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu yang diberikan kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sekarang kita berusaha membicarakan tentang diri mereka, menjelaskan mereka. Siapa kita? Siapa kita? Kita tidak mengutuskan para sahabat, tapi kita mendudukkan mereka pada posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kemuliaan tadi. Yang ketiga, akidah al-sunnah ini perlu mendidik anak kita semua untuk mencintai sahabat Rasulullah SAW. Didik anak kita. Salah seorang sahabat mengatakan, kanu yu'allimuna awladahum mahabbata Abi Bakr kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Dahulu salafus salih mendidik anak mereka mencintai Abu Bakar dan Umar dan para sahabat lainnya sebagaimana mereka mendidiknya, mengajarkan kepada mereka satu buah surat. Didik anak kita, bacakan kepada mereka tentang kedudukan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Untuk mengutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri anak kita untuk meneladani mereka, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangkitlah untuk memperjuangkan kehormatan sahabat Rasulullah. Jangan teman-teman terlompat dari kita rasa kebencian, apalagi menghina dan mencela mereka. Inna kita al-sunnah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Manusia dunia ini terbagi tiga. Walladzina hajar yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam surat Al-Hasyr, Allah menjelaskan kepada pembagian manusia hanya tiga golongan saja dalam menyikapi sahabat Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala, لِلْفُقَرَاءِ مُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ. Ini perkataan Allah. Orang-orang fuqara muhajirin yang mereka dikeluarkan dari negeri mereka, diusir mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, mereka keluar hijrah untuk mencari kemuliaan dan Allah dan keridhaannya dan menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shalihun. Mereka adalah orang-orang yang shalih, yang jujur dalam keimanannya. Ini golongan yang pertama, yang hijrah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua adalah orang-orang Al-Ansar yang mereka tinggal di kota Madinah, yang menerima kedatangan kaum muhajirin dan memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَطَرٌ. Mereka yang pernah tinggal di Dar Madinah, Dar al-Iman wal-Iman wal-Iman, yang telah memiliki keimanan, min qablihim, dari sebelumnya, itu orang beriman, atau dari sebelum datang muhajirin, yushibbuna man hajara ilaihim, yushibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang muhajirin hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka sama sekali tidak mendapatkan pada diri mereka hajat sedikit pun, ya, apa namanya itu, ingin hajah, kebutuhan dari apa yang mereka berikan. Mereka memberikan apa yang dimiliki oleh mereka pada muhajirin dan sama sekali tidak ada rasa ingin mendapatkan belas kasih dari para muhajirin. Tidak butuh mereka, mesti mereka menolong kaum muhajirin. Wa yusiluna ala amri, mereka mengutamakan orang muhajirin dari diri mereka. Sampai mereka kalau punya istri dua, mereka carikan satu, dia pilih, silakan. Mana istri mana yang kamu maukan? Saya ceraikan kamu menikahinya. Sampai begitu, sehingga Rasulullah SAW di awal hijrah itu mereka menjadikan saling mewarisi di antara mereka. Itu di nasah dihapus seperti tadi. Walau kana bihim khasasah, selagi sekalipun mereka itu dapat hal atau mereka kesempitan, tapi mereka mengutamakan kaum muhajirin. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika hum muflihun, barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari kebatilan maka ia orang muflihun. Ini golongan yang pertama, golongan muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua ini telah pergi, as-sabiquna al-awwalu min al-muhajirin wa ansar, tinggal yang datang setelah itu. Walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang ikuti mereka dengan baik. Baru radhiyallahu anhu wa radhu an. Pada ayat yang ketiga Allah mengatakan golongan yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang peninggal mereka, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami ya Allah, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan keimanan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami sedikit pun rasa kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Ra'ufur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini golongan yang ketiga, kita yang datang sekarang ini. Tidak ada golongan yang keempat. Apakah kita menjadi golongan yang pertama? Jawaban tidak. sudah tidak menjadi golongan yang kedua? Tidak, kita bukan muhajir, bukan ansar. Sudahkah kita menjadi golongan yang ketiga yang mendoakan kebaikan untuk mereka, yang mencintai mereka? Silakan masing-masing bisa menjawab. Tidak ada golongan yang keempat, hanya tiga golongan saja. Banyak sekali ayat yang menjelaskan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Law anfaqa ahadukum mithla dhahabin mithla uhudin dhahaba ma balagha nasiba." Kalau seandainya salah seorang kita menafkahkan, menginfakkan sebesar bukit Uhud emas di jalan Allah, belum akan sampai separuh dari mud, ya, nasibah. Mud itu mungkin sekitar 6 on timbangannya. Belum sampai separuh, 3 on belum akan sampai pada kebaikan dari tempat sahabat. Nah, mari kita perhatikan bagaimana akidah agama Syiah terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya pertama, bahwasanya sahabat, seluruhnya sahabat ini akidah Syiah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh sahabat telah peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali murtad kecuali hanya sebagian saja. Itu akidah Syiah. Seluruh sahabat yang dijamin dan diridai Allah Subhanahu wa taala, yang mengorbankan jiwa raga mereka untuk memperjuangkan Allah dan Rasulnya dan agamanya, sehingga kita bisa mencicipi kemanisnya iman di sampai sekarang ini. Mereka mengatakan seluruhnya telah murtad kecuali hanya segelintir saja, yang sebagian ulama menjelaskan tidak lebih dari jumlah jari jemari kita ini. Itu akidah Syiah. Oleh karena itu, mereka saban hari saban waktu tiada lain kerja mereka hanya melaknat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mereka benci, yang mereka kafirkan adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma wa an sahabati ajma'in, yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendampingi beliau di waktu hidup dan tak kala telah meninggal. Rafaquhu hayyan wa mayyita. Sehingga dalam doa orang Syiah, mereka mengatakan ada doa yang mereka namakan doa untuk melaknat dua orang berhala Quraisy, dinamakan dengan doa Sanamul Quraisy. Mereka mengatakan Allahumma la'an sanamil Quraisy. Siapa itu dua orang sanam atau berhala Quraisy? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Oleh karena itu, di sini anak ingin membacakan sedikit perkataan mereka. Kita tidak akan mengukir banyak. Kenapa kita mengukir perkataan-perkataan yang kufur? Akan tapi agar kita mengetahui sejauh mana penyimpangan agama Syiah dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebencian yang sangat mendalam yang selalu mereka ajarkan pada anak keturunan mereka untuk membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidah Ahli Sunnah di mana mereka selalu mengajarkan kecintaan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan perkataan Ni'matullah Jazairi, salah seorang ulama Syiah mengatakan, "Inna aghlabas sahabah kanu 'ala an-nifaq." Sesungguhnya mayoritas sahabat itu mereka dulu adalah orang-orang munafikin. Walakin kanat naru nifaqihim kamilatan fi zamanihi ay nabi. Akan tapi api kemunafikan mereka tersembunyi di zaman Rasul. Tidak mampu mereka. Falamma intaqala ila jiwari rabbihi barazat naru nifaqihim liwasihi wa raja'ul qahqara. Tatkala Rasulullah telah meninggal menghadapi Allah, maka muncullah neraka api kemunafikan mereka kepada wasinya, itu pada Ali, maka mereka waraja'u qahqara, mereka telah kembali pulang ke belakang atau kembali mundur ke belakang, artinya mereka murtad dan kembali meninggalkan Islam. Ini perkataan Ni'matullah Jazai dalam kitab Al-Anwar Nu'man Al-Anwar An-Nu'maniyah. Wa qala al-Bayadhi, ulama Syiah mengatakan Umar bin Al-Khattab kana kafiran yubtilu al-kufra wa yudhiru al-Islam. Itu Al-Bayadhi mengatakan Umar bin Khattab dulunya kafir, menyembunyikan kufur tapi memperlihatkan Islam. Wa qala al-Majlisi, Majlisi ulama mereka punya kitab Biharul Anwar, la majala li aqilin an yashukka fi kufri Umar, fa la'natullahi wa rasuluhu alayhi wa ala kulli man i'tabara musliman wa ala kulli man yakuffa an la'nihi. Jadi kita semua dilaknat, terlaknat, katanya tidak ada lagi kesempatan atau mungkin kemungkinan untuk kita bagi orang berakal untuk ragu tentang kekufuran Umar katanya. Falanatullah, maka na'udzubillah. Ini kata Majlisi. Semoga Allah melaknat, Allah dan melaknat dan Rasulnya melaknatnya. Ini Majlisi mengatakan. Wa ala kulli man yatabar, dan juga laknat terhadap orang yang menganggapnya dia Muslim. As'alukum billah, Umar Muslim wala kafir. Kita adalah Muslim, sahabat Rasulullah SAW. Lah kita didoakan oleh Syiah untuk dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita meyakini Islamnya Umar radhiyallahu anhu sahab. Wa alam kulli man yakufan, dan orang yang tidak melaknatnya juga kena laknat. Kata pengarang di sini, subhanallah. Ayu hibdin hada. Kebencian apa ini? Adakah kebencian paling dalam dari kebencian pada sahabat Rasulullah SAW, ya Allah jami radhiyallahu anhum wa radu an wa adaluhum jannatin tajri tahta al-anhar. Allah ridho pada mereka, Allah mereka ridho pada mereka, menjanjikan surga bagi mereka. Adakah kebencian paling dalam pada sahabat Nabi dari kebencian yang kita bacakan tadi? Sampai orang yang menganggap dia Muslim juga dilaknat, dan orang yang tidak melaknat juga dilaknat. Qala al-Bahrani, sampai katanya Fir'aun saja hal ini tidak pernah mereka katakan tentang kesesatan Fir'aun, jelas kafirnya. Pernahkah mereka melaknat Fir'aun? Tidak pernah. Tapi Abu Bakar setiap hari dilaknat oleh mereka. Bahkan kata sebagai mereka, tempat yang paling cocok pas untuk melaknat itu dalam buang air besar Al-Kecil. Waktu itu yang paling pas cocoknya. Maka disitulah laknatlah Abu Bakar dan Umar. A'udzubillah. Zikir di ulama Umadi, tempat buang air besar Al-Kecil, maka itulah tempat yang paling, kata seorang ulama mereka, yang paling cocok untuk melaknat. Lihat perkataan Bahrani, kata ulama mereka, kana Abu Bakar As-Siddiq yusalli khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaq fi unuqihi yasjud lahu. A'udzubillah. Katanya Abu Bakar salat di belakang Rasulullah, sementara sunam patung itu digantungkan di lehernya dan sujud dalam sujud di atas patung tadi katanya. Wa kana yuftiru muta'ammidan fi nahar, dia itu pernah berbuka dengan sengaja di siang Ramadan. Wa yashrabul khamr wa yahju Rasulullah katanya. Pun khamar dan mencela Rasulullah SAW. Lihat perkataan ulama mereka, telah ulama mereka, yaitu Muhammad Salih Al-Jauhari dalam kitabnya Dia Us-Salihin. Qal man yal'anu Abu Bakr wa Umar fi as-sabah lam yuktab alayhi dhanbun hatta yumsi, wa man la'anahuma fi al-masa' lam yuktab alayhi dhanbun hatta yusbih. Barang siapa yang melaknat Umar, kata dia, dan Abu Bakar dan Umar di waktu subuh, maka tidak akan dicatat dosanya sampai dia sore. Barang siapa yang melalui waktu sore, maka tidak akan ditulis dosanya sampai dia pagi. Artinya tidak berdosa. Yang ini yang aneh, perangkat pengarang ini, sama Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, mengatakan, dia komentari ungkapan tadi. Saya katanya pernah terjadi antara saya dengan orang Syiah. Saya mengatakan kepadanya, berapa kali kamu melaknat Umar dalam satu hari? Lalu dia aneh. Dia merasa aneh. Kok heran dia? Kok ini ditanya? Dia mengatakan, yang Syiah ini mengatakan, kullu yawmin al'anuhu, setiap hari saya melaknatnya. Lalu dia mengatakan, bertanya lagi kepada yang Syiah ini, berapa kali kamu melaknat Fir'aun? Dia diam sebentar. Terdiam sejenak, katanya, saya tidak ingat pernahkah saya melaknat Fir'aun. Saya ingat ya, saya tidak pernah melaknat Fir'aun, tapi melaknat Abu Bakar setiap hari saya melaknatnya. Qatalahumullah. Hadza din Rabb. Oleh karena itu, agama mereka agama yang menanamkan kebencian kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Imam, salah seorang Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ya Imam Az-Zuhri, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan kalam, perkataan yang sangat indah yang seharusnya kita jadikan sebagai prinsip dasar. Ini merupakan akidah Ahli Sunnah. Bahwasanya hakikat dan keinginan tujuan mereka melaknat para sahabat tiada lain adalah ingin menghancurkan agama ini dan menuding Rasulullah. Dengarkan perkataan Imam Abu Bakar Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama salaf mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Apabila kamu melihat salah seorang mencela salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia itu zindiq. Zindiq, orang tidak beriman pada Allah, zindiq, mursyid. Itu istilah zindiq di kalangan para ulama. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang demikian itu karena kita meyakini bahwasanya Rasulullah itu benar, Al-Quran benar, Sunnah benar, dan tidak ada yang menyampaikan Al-Quran itu kepada kita kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana, mereka ingin mencela para saksi-saksi kita, para sahabat menjadi saksi yang menyampaikan Al-Quran dengan seluruh amanah kepada umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liubtilu kitab wa sunnah, agar mereka ingin membatalkan Al-Quran, kitab dan sunnah. Wal jarhu bihim aula, dan celaan terhadap mereka itu Syiah Rafidhah yang mencela sahabat Rasul lebih aula, lebih pantas. Wa hum zanadiqah, mereka itu orang-orang zindiq. Perkataan Al-Imam Abu Zuhrah yang diriwayatkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab Al-Kifayah bi Al-Riwayah, halaman 49. Ini akidah Ahlussunnah. Ini akidah Ahlussunnah. Oleh karena itu, mari kita kenal. Kenali keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallam la tasubu ashabi. La tasubu ashabi. Fa in law anna ahadakum anfaqa mithla ahadin dhahaba ma balagha mudda ahadin wala naqifa. Jangan kamu cela sahabatku, kata Rasulullah. Ini penyebab hadis ini tatkala antara Khalid bin Walid dengan salah seorang sahabat yang dia itu orang kalangan Muhajirin dan Ansar, terjadi sedikit ya perbedaan. Lantas Khalid bin Walid yang masuk Islam di belakangan ya, dari posisi sedikit ya antara sahabat yang Muhajir dan Ansar. Lantas Khalid bin Walid sahabat Nabi juga keluar dari omongan dia suatu perkataan yang seolah mencelah begitu. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Jangan kamu cela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaq mithla Uhud dhahaba ma balagha mudd ahadin wala nasiba. Kalau seandainya salah seorang kamu berinfak emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud, bukit yang paling panjang dan paling besar di Madinah, namakan Uhud. Tidak akan sampai pada tingkat, tidak sampai pada ukuran mud. Mud itu adalah sekitar lebih kurang ukurannya, berat timbangannya 5-6 on. Mud. Ya, ini mud. Wala nasifa, bahkan tidak akan mungkin sampai separuh dari mud tadi. Artinya dia sampai 3 on beratnya. Belum sampai. Ya, 3 on timbangan kebaikan yang diperbaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu perkataan Rasulullah SAW terhadap Khalid bin Walid. Apalagi orang yang sekarang ini. Oleh karena itu, wahai kaum mukminin, kenali agama kita. Cintai sahabat Rasulullah. Tidak akan mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan benar dan sunnah tanpa sahabat Rasulullah SAW. Tapi perlu diketahui, mereka bukan maksum. Mereka bukan maksum. mereka tidak maksum, mereka tidak suci dari kesalahan. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling cepat kembali kepada kebenaran. Tidak ada perselisihan antara ahlul bait dengan sahabat. Yang terjadi kemesraan, kasih sayang, tolong-menolong, bahu-membahu dalam mengembangkan agama Allah. Dan apa yang diangkatkan oleh Syiah bahwasanya ahlul bait para sahabat telah mendzalimi ahlul bait, telah merampas kekuasaan, itulah kebohongan semata-mata. Kebohongan semata-mata. Banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana kasih sayang antara mereka dengan para sahabat. Banyak dari kalangan ahlul bait menamakan anak-anak mereka Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi kita melihat zaman sekarang tidak seorang pun Syiah. Carikan, temukan satu orang saja kalau ada Syiah yang namanya Umar, tidak ada. Atau Abu Bakar, tidak akan ada. Atau Muawiyah, tidak akan ada. Yang ada Abdul Husain, Abdul Ali menisbatkan penghambaan kepada Ali dan Husain. Adapun Abu Bakar dan Umar merupakan nama yang dijadikan sebagai istilahan untuk menghina apabila anaknya bersalah atau di antara anak-anak mereka saling bermain di antara teman-temannya. Mereka diajarkan kalau temanmu salah, katakan kepada ya Umar. Seperti itu. Begitu mereka menanamkan kebencian. Oleh karena itu, di Kashan, satu wilayah di Iran, tempat kuburnya Al-Majusi, Lu'lul Majusi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Majusi yang kafir yang membunuh Umar bin Khattab itu dijadikan sebagai pahlawan agama Syiah oleh mereka, sehingga mereka mengatakan Abu Syuja, orang yang pemberani, pahlawan mereka, karena beliau telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kuburnya sampai sekarang diagungkan oleh mereka. Begitulah kebencian mereka kepada sahabat Rasulullah. Apa yang anda nukilkan hanya segelintir, sedikit dari apa yang mereka ungkapkan tentang kebencian mereka kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Tentunya waktu yang sangat terbatas tidak akan cukup untuk membahas seluruh penyimpangan mereka. Bagaimana mereka pada akidah terhadap raja'a, badak, dan juga terhadap asma'a sifat, dan juga terhadap isu-isu para nabi dan kaum mukminin. Itu masih banyak. Akan tetapi apa yang kita sampaikan mudah-mudahan telah menambah sedikit wawasan kita tentang hakikat dan agama yang baru yang bersama atas namakan agama Ahlul Bait. Oleh karena itu waspadalah. Waspada. Di sekeliling kita banyak pencuri-pencuri akidah dan pemahaman dan akidah yang benar. Jangan sampai kita dicuri akidah kita oleh orang-orang yang berusaha mengeluarkan kita dari ajar Rasulullah. Dan ketahuilah, sepanjang sejarah kaum muslimin, Syiah Ar-Rafidah merupakan pintu yang sangat luas yang dimasuki oleh orang zindi dan mulhidin untuk memukul kaum muslimin dari dalam. Ajaran-ajaran batiniyah, ismailiyah, semuanya masuk dari jalur Syiah. Seluruh sesat yang ingin menghancurkan Islam, mereka masuk dari jalur Syiah. Atau yang kata Rafidah, yang lebih pantas dengan Rafidah. Sebab Syiah dalam istilah para ulama mutaqaddimin adalah orang yang hanya mengutamakan Ali dari Utsman. Ini permasalahan yang diperhatikan, tapi tidak masalah yang sampai mengeluarkan dari sunnah. Perbedaan apakah Utsman yang lebih utama atau Ali? Dalam masalah keutamaan saja, tapi masalah khilafaan tetap Utsman yang lebih berhak daripada Ali. Itu rentetannya Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali. Jadi masalah. Tapi ulama telah sepakat, kaum muslimin telah sepakat setelah itu bahasanya keutamaan sahabat sesuai dengan deretan mereka dalam kekhilafaan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Seperti itu. Ini sepakat kaum muslimin. Oleh karena itu, kenalilah akidah Ahlussunnah tentang sahabat. Masih banyak tentang sahabat. Ana mengharapkan kepada para asatidz di sini untuk membaca sejarah para sahabat. Ya, kitab-kitab mencari para sahabat agar kita menjadi orang-orang yang mencintai para aulia Allah, para pejuang-pejuang agama Allah, dan kita mengetahui sejauh mana perjuangan yang mereka berikan untuk agama yang mulia ini. Nah, kita apa yang kita berikan? Setiap mampunya agama, mari kita berjuang untuk mempertahankan kehormatan mereka. Jangan kita diam tatkala mendengar ada orang yang berusaha melaknat para sahabat kita, para sahabat Rasulullah. Anda ingatkan kepada para mahasiswa, orang-orang yang belajar dunia akademis, berhati-hati dalam membaca sejarah. Sebab salah satu atau merupakan faktor utama yang digunakan oleh orang Syiah untuk mengotori sejarah, kemurnian sejarah Islam ada dengan sejarah riwayat yang palsu yang diriwayatkan oleh orang Syiah seperti Lu'ab bin Yahya, Mihnab bin orang-orang kadzabin, pemalsu hadis yang banyak dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk. Dan ini diberikan oleh orang Syiah untuk menghantar para sahabat. Di sana dapatkan riwayat yang palsu tentang perjalanan sejarah kaum muslimin dari para sahabat Rasulullah. Dan kalau kita membaca sejarah, kita harus tahu memposisikan, kita membaca sejarah siapa. Bukan sejarah orang-orang yang biasa kita baca. Orang yang tidak pernah diciptakan oleh Allah dan tidak pernah terlahir selamanya sampai yang kiamat. Orang yang mulia seperti itu. Nah, kita posisikan. Oleh karena itu, kenapa takkan di kalangan para mahasiswa dunia universitas ya di kampus berkembang pemahaman Syiah? Pertama, kenal ada yang namanya istilah madhab Ja'fari. Kedua, karena mereka dalam membaca sejarah dan membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang orientalis dan orang-orang yang berpemahaman seperti itu, sehingga tidak memahami riwayat yang sahih dalam pemahaman sejarah tadi. Lah, harus berhati-hati. Takkan itu yang mewarnai pemikiran mereka. Pengetahuan mereka tentang sejarah, maka tatkala datang orang-orang yang berusaha untuk membenci sahabat, untuk mengatakan kezaliman, bahwa Utsman nepotisme macam-macam untuk mereka, maka mereka bisa menerima calon. Kenapa? Karena mereka tidak punya landasan dan basis yang kuat dalam memahami seperti itu. Berhati-hati masalah sejarah. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita bisa membahas tentang masalah metodologi yang benar dalam membaca sejarah Islam dan penulisan sejarah Islam, sehingga sangat bermanfaat dan sangat penting dalam kita membaca sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW yang telah diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke dunia ini, dan juga tidak akan pernah terlahir orang-orang yang mulia seperti mereka yang menyambut kiamat. Demikian, mudah-mudahan abang kita sampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan para pendengar. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh mengenal kebenaran dan mewaspadai segala hal-hal yang akan merusak akidah kita, yang akan mencuri kehormatan kita, kemuliaan kita, modal hidup kita, dan juga waspada peringatkan anak-anak kita. Anak-anak kita diperingatkan, ajak mereka untuk mencintai agama yang mulia ini, mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah, dan tanamkan kepada mereka kemuliaan dalam memegang sunnah ini, dalam memegang ajaran mulia ini. Inilah al-haq. Wama ba'dal haqqi illa dhalal. Tiada lain setelah kebenaran itu menjadi kebatilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.